Bareng bersama Laskar Nyilotro. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Ju Palapa. Terima kasih. terima kasih. Karang Wotan satu luar biasa, matur suwon.